لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah wa fiha raddun ala man ankara tadawi. Di dalam hadis yang mulia yang sudah kita bacakan adalah bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari untuk berobat. Wa qala in kana asy-syifa qad qaddir fa tadawi la yufid wa in lam yakun qad qaddir fa kadzalika. Mereka mengatakan enggak perlu berobat lagi. Karena apa yang namanya kesembuhan sudah ditakdirkan. Maka berobat yang enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya. Wa in lam yakun qad qadir fa kadzalika, demikian pula sebaliknya. Wa idzan, dan juga wa innal marad hasala bi qadarillah, mereka juga mengatakan yang namanya sakit itu terjadi atas takdir Allah. Wa qadrullah la yudfa wa la yurad, dan takdir Allah tidak bisa ditolak, tidak bisa dilawan. Wahada soal waladi auradahul Arab ala Rasulullah SAW. Pertanyaan inilah yang ditanyakan oleh orang Arab Baduy, orang Arab pedalaman, bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Wa amma afadul sahabah, adapun para sahabat yang mulia, fa'alamu billah wa hikmati wa sifati min an yurid mithl hadha. Adapun para sahabat yang mulia alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang yang paling faham tentang Allah, hikmahnya, sifat-sifat Allah, daripada menanyakan tentang yang seperti ini. Maka ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima syafa wa kafa, dan sudah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang cukup singkat, ringkas dan padat. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadil adwiyah, obat-obatan ini, waruqa dan jampi-jampian ini, ruqyah wa tuqa, sama hiya min qadarillah, itu semua adalah takdir Allah. Fama kharaja syai'un an qadarih, tidak ada satu pun yang keluar dari takdir Allah. Bal yuraddu qadarullah qadaruhu biqadarih, bahkan takdir Allah bisa dilawan dengan takdir Allah yang lainnya. Nah, ini penting. Ya. Ini penting. Wa hadha rad min qadari, dan perlawanan ini yakni berobat, berusaha, makan, minum, ini juga termasuk takdir Allah. Takdir Allah. Fala sabila ilal khuruj an qadar biwajhim ma, tidak ada satupun seorang yang bisa keluar dari ketentuan Allah dengan berbagai macam caranya. Wa hadza karad qadaril ju', ini sama seperti orang yang lapar, bagaimana menanganinya. Wal atas, orang-orang yang haus, orang yang terkena kepanasan, kedinginan, maka jadi mencari lawannya, dia mencari ramuannya, dia mencari obatnya, dia mencari sesuatu yang dingin ya dia panaskan, ya haus ya dia minum, lapar ya dia makan, pasti itu. Wa karad qadaril adui bil jihad wa kullu min qadarillah, sama seperti mengusir penjajah yaitu dengan jihad, Kalau kita dulu di Indonesia mengusir Belanda, Portugis, Inggris, penjajah Australia di timur-timur dan lain sebagainya sampai sekarang, ya di Papua, dengan apa? Dengan perlawanan. Itu juga dengan takdir Allah. Dengan jihad wa kullun min qadir qadarillah, seluruhnya adalah takdir dari Allah. Ad-dafi' wal madfu wad dafa'. Ya. Perlawanannya yang melawan, yang dilawan, perlawanannya. Ya, pertempuran, ya musuhnya, ininya semuanya adalah rangkaiannya, seluruhnya adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan lagi. Naam, saya tidak mau berobat. Ya salah. Ya. Kalau begitu kamu kamu apa? Lapar. Naam, tidak mau makan. Haus, tidak mau minum. Ya. Tidak seperti itu. Karena apa? Orang yang gila saja ketika lapar ya dia mencari makanan. Orang gila itu. Orang gila haus ya cari minum. Ya. Nah. Dan lain sebagainya. Sehingga hadis yang mulia yang sudah kita bacakan adalah bantahan. Ya, bantahan terhadap kelompok-kelompok yang tidak mau berobat. Nah, angkar, man angkar, mengingkari berobat, dia ingkari. Ya, karena apa? Sudah takdir. Ini sudah takdir, ini sudah takdir. Yang enggak juga. Ya, dalam artinya berusaha. Ya, dilawan penyakit, sakit, ya dilawan dengan obat. Ya, lapar, ya disembuhkan dengan makanan, minum. Ya, haus dengan minum. Mengusir penjajah, ya jangan diem aja. Lawan, ada kan perlawanan. Baik terhadap Belanda, Jepang atau apa yang menjajah bangsa Indonesia, ya harus ada jihad. Harus ada perlawanan, ya tentunya. Itu sesuai dengan pemerintah, mengikuti bersama pemerintah al-jihad ma'am ulatil umur barran kana au hajiran. Yang namanya jihad itu indah ahli sunnah, berjuang, berjihad, berperang itu mengikuti pemerintah, baik pemerintah itu jahat maupun pemerintahnya itu baik. Nah, ini hal yang penting. Ya, dari kadang sebagian orang hanya menyandarkan kepada takdir. Sudahlah, takdir pasrah. Ya usaha, usaha, usaha. Nah, bahkan dia mengingkari tadawi, berobat. Nah, dengan beralasan qad qadir, sudah ditakdirkan sehingga tidak ada manfaatnya. Kalau begitu kamu lapar enggak usah makan. Kenapa? Ya karena udah takdir. Ya, kan enggak gitu. Ya lapar ya makan, haus ya minum. Nah, ini hal yang penting bagi kita semua. Nah, mungkin pertemuan malam ini cukup singkat. Ya, kemudian ada lagi bagi yang live, ya mendengarkan live biasanya pengen ada pertanyaan, nanti kita buka sesi pertanyaan di Telegram, kita umumkan nanti kontak personnya. Tapi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.